بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، yang mana sekarang? Wala ta'rifu al-haqq. Gitu ya. Nah. Ini Mustafa belum punya bukunya. Ya. Fadl, coba dibaca. Ah, Mas Manto, baca Mas Manto. Hah? Kok jadi haki? Hah? Ta'limat? Apa itu ta'limat? Ida ta'alam ta' تؤثر عليه di ayat apa irabnya di ayat apa Mas Manto apa irabnya di ayat di sini Pak Hadi Pak Il dari tu'asir nah, terus wala tu'athiru alaihi bi ayatu al-mudillatu wa syubhatu al-muzawwaqah muzawwaqah hasbuk cukup ya kata saya di sini wala ta'rifu al-haqqa min al-batin Anda tidak akan dapat mengetahui mana yang benar, mana yang batil illa idza ta'allamta al-ilma an-nafi'ah kecuali jika Anda mempelajari ilmu yang bermanfaat. Ya, waqad anzalallahu al-furqan. Allah telah menurunkan furqan. Wa huwa al-Qur'an, itu al-Qur'an. Furqan itu apa sih artinya furqan? Yang membedakan. Ya, litamyizi bainal haqqi wal batil. Untuk membedakan, mengkotak-kotakan mana yang benar, mana yang batil. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan untuk kalian furqan. Dapat membedakan mana yang hak, mana yang batil. Ya. Wa yaj'alu fi qulubikum nuran. Maka Allah akan menjadikan cahaya di hati kalian. Ta'rifuna bihi al-haqqa minal batil. Yang kalian akan dapat mengetahui dengannya, dengan cahaya tersebut, mana yang hak, mana yang batil. Fal-Quran, furqan. Quran juga disebut furqan. Wat-tamyiz, dapat membedakan. Alladhi yaja'alallahu fi qalbil mu'min, furqanu aida. Dapat membedakan. Ya, yang Allah berikan kepada qalbu mu'min, itu namanya furqan juga. Jadi kita bisa mentamyiz, memilah mana yang benar, mana yang salah, itu namanya juga furqan. Al-Quran juga namanya Furqan. Kenapa Al-Quran dinamakan Furqan? Karena Al-Quran membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana tauhid, mana syirik. Ya. Fala yaltabisu. Mana lagi? Li'annahu yufarriqu bainal haqqi wal batil. Karena Furqan inilah yang mengotak-kotakkan, memisah antara yang hak dan yang batil. Fala yaltabisu alaihi hada wa hada. Maka janganlah hal ini samar bagi dia. Rancu bagi dia hal ini dan hal itu, kebatilan dan hak. Ya, hak dan kebatilan jangan sampai rancu. Dia sudah tahu. Ya, ini dapat Furqan. Jadi kalau belajar, enggak bisa Furqan itu didapati dengan nunggu wangsit. Enggak bisa. Ya mesti belajar. Ya mesti belajar. Kata Nabi SAW, innamal ilmu bita'allum, hadis surat Bukhari. Ilmu itu hanya dapat dipelajari hanya dengan dipelajari. Innamal ilmu, ini min adatil hasr. Innamal ilmu bita'allum, yaitu dengan dipelajari. Maka dengan belajar tahu mana yang hak, mana yang batil. Maka seorang thalabul ilmi, dia mendapati fitnah, fenomena apapun, dia sudah tahu Furqannya. Kenapa? Sudah belajar. Ya. Lihat kasus ini, kasus itu, enggak perlu bingung. Enggak perlu nunggu fatwa dewan ustaz, udah tahu. Dia baca dari kitab-kitab para ulama. Justru dia akan membedakan nih fatwa dewan ustaz sesuai enggak dengan fatwa ulama gitu. Begitu jadinya. Jadi enggak kebingungan. Sekarang talib bingung, dikit-dikit nunggu ini, nunggu itu. Sampai orang yang katanya udah ngaji sekian tahun, ngaji buku-buku hadis, baru fitnah, ya. Ada orang yang menghalalkan zina aja, dia bingung. Sampai nunggu dulu pendapat ustaznya. Subhanallah. Ngaji selama ini kemana aja jadinya? Ya, kayak gini-gini kan tahu semua. Ini secara aksiomatik bagi para penuntut ilmu yang belajar. Secara aksiomatik langsung tahu, cek. Langsung ngerti gitu. Ya. Gak perlu lagi nunggu-nunggu ini, nunggu itu. Ya udah ngerti. Di buku-buku fikih, apalagi di buku akidah. Di buku-buku fikih, di kitab uridah udah paham. Di buku akidah jelas lagi. Ya. Taib barakallahu fikum. Mana lagi berikutnya? Wala tu'assiru alaihi di ayat. Maka segala seruan yang menyesatkan dan syubhat yang muzawwaqah itu yang dibuat indah. Ya, syubhat-syubhat yang dibuat indah tidak berpengaruh kepada dia. Dia sudah tahu ini batil. Ya. Sampai sini. Berikutnya, tafadhol. Fikri, baca Fikri. Wal itu ma'tuf ke munafikin. Wazzanadiqati. Wa alla yahdura. Mazihan. Hazalun. Mazhun wala hazalun. Kemudian kata Syekh, lakin hada yahtaju ila inayatin. Namun hal ini butuh kepada perhatian, wa ta'allumin, maupun ya belajar. Yahtaju ila hadari minal munafikin. Dia juga butuh kepada waspada terhadap kaum munafik, wazzanadiqah, dan kaum zindik. Al-mundassina. Yang kaum zindik ini menyelinap, menyusup. Ya, itu isim fa'il dari indassa yandassu. Mundas yaitu orang-orang yang menyelinap, yang apa namanya bahasa kita, menyusup. Mundas ya, yang menyelinap baina shufufil muslimin, yang mereka menyelinap menyusup di tengah-tengah barisan kaum muslimin. Wa alla yahdura majalisahum, janganlah dia menghadiri majelis-majelis mereka. Wa idza hadara, kalaupun dia menghadiri, falyakun al isti'dadin, dia mesti berada dalam kesigapan lil ingkari alaihim, untuk mengingkari mereka. Wa ingkari maqalatihim wa syubuhatihim, mengingkari segala macam pendapat ucapan mereka dan syubhat-syubhat mereka. Tasian yang ke-9. Ya, fil ayatil karimah, pada ayat yang mulia ini, yaitu pada ayat qul billahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastaziun. Mas'alatun daqiqatun. Ini dalam ayat mulia-mulia ini terdapat sebuah permasalahan yang daqiqah. Ya, sebuah permasalahan yang rinci, yang detail, daqiq, tepung ya, tapi bukan permasalahan tepung. Yang halus, maksudnya apa, permasalahan yang dalam, yang detail ya, yang mesti dikaji secara mendalam. Wa hiya anna man saballaha wa rasulahu au kitabah au sunnata rasulih annahu yakfur. Bahwasanya orang yang mencela Allah, Rasulnya, Al-Quran, Sunnah, maka dia kafir. Sawa'un kana jadan au hazilan au mazian. Sama saja, apakah dia mencelanya dalam keadaan sungguh-sungguh, dalam keadaan mengolok-olok, dalam keadaan bercanda. Li'anna hadzal amru laisa fihi mazhun wala hazalun. Hazal masdar, tetapi dia wazannya fa'al. Karena perkara ini tidak boleh di dalamnya ada bercanda, ada berkelakar, ngolok-ngolok, enggak boleh. Fala yajuz al-hazalu wal mazhu fi hadzal amri. Enggak boleh ada bercanda, olok-olok dalam perkara ini. Nah, Pak Hadi, tafadhol Pak Hadi. الذين نزلت فيهم الآيات فاعل الآيات قالوا إنما كنا نخوض ونلعب فلم يقبل الله مكرهم بل قال قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذرون قد كفرتم بعد إيمانكم. علق الحكم بمجرد الاستهزاء، فالاستهزاء بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم والاستهزاء بالآيات ليس فالاستهزاء بالله ورسوله والاستهزاء بالآيات والاستهزاء بالآيات ليس فيه مزبوط ولا لعب ولا لعب. Ini juga masdar, bukan wazan fa'al, tapi la'ib. Ya, la'iba yalabu la'iban. Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, ya, mana ayatnya? Wadaril ladina takhadu dinahum la'iban walahwan. La'iban, la'iban itu masdar maf'ulun bih. La'iban ya, masdarnya dalam bentuk wazan fa'ilun, sama kayak tadi masdar hazalun. Terus yajibu ihtiramu hadhihi al-umuri wa 'adam al-istihza'i biha wal mazhi biha. Ashrar ayat dulu. Faman saddallaha wa awir rasula awil qur'ana awis sahabata, maka barang siapa yang mencela Allah, Rasulnya, Quran, sahabat, atau mencela orang yang mengikuti sahabat dari kalangan para ulama, ahli ilmu, maka dia mendapatkan ancaman yang keras. Ya, walaupun dia di situ bercanda. Ya. Kenapa? Karena ayat ini turun ya berkenan tentang mereka yang mereka mencela Allah dan mencela Rasulullah dan para sahabat dengan bercanda. Ya Allah Ta'ala berfirman mengenai ucapan mereka ini, innamakunna nakhudu wa nal'abu, kita ini cuma bercanda, main-main aja wahai Rasul. Namun ternyata Allah tidak menerima udur mereka dan Allah balas dengan firman-Nya, qul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah kepada mereka, apa kepada Allah ayatnya Rasulnya kalian mengolok-olok, tidak ada udur bagi kalian. Jangan kalian minta udur lagi, sungguh kalian telah kafir setelah kalian sebelumnya beriman. Maka di sini kata Syekh Aliqa al-Hukum, maka hukum ini senantiasa ada atau melekat ya, bimujaratil istihza, hukum kafir, hukum murtad itu ada melekat hanya karena apa? Mujaradil istihza, hanya karena bercanda, mengolok-olok. Maka istihza kepada Allah dan Rasulnya, istihza kepada ayat-ayatnya, itu tidak boleh ada di situ dalam agama ini, bercanda main-main. Maka wajib menghormati perkara ini semua dan tidak istihza, wa adamul istihza'i biha wal mazhi biha. Tidak boleh istihza dan juga tidak boleh ya bercanda dalam urusan agama ini. Nah, surat yang ke-10. Nah. Fadhal dibaca sini. Ya, Mas Bowo. Wallahu lam yu'dhirhum. La ya'lamu anna sabballahi wa rasulahu sallam anna sabballahi kufrun. Fakaifa idza kana 'aliman fal amru ashadd. Fahadihi mas'alatun muhimmatun wa annahu la farqa bainal jahli wal hazili wal jahili wal 'alimi. Wal jahili wal 'alimi. Allah ayat surah al-Islam wal muslimina wa yudilla a'da ad-dini wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa ala ashabihi ajma'in. Ayat ke-10 demikian pula ayat ini turun yang 10 tadulul ayat, ayat ini menunjukkan bahwa annahu yakfur, orang yang mengejek mengolok Allah Rasulnya Islam dia kufur, walau la ya'lam anna hadha kufrun, walaupun dia tidak mengetahui bahwasanya hal ini adalah sebuah kekufuran. Ya. Kenapa? Karena mereka yang mengolok-olok Allah, mengolok Rasulullah dan para sahabat yang dalam ayat qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastazi'un, mereka ini ma'alimu anna hadza kufrun. Mereka enggak mengetahui bahwasanya adalah kekufuran. Fa haula'i kanu ahla iman. Padahal mereka sebelumnya adalah orang-orang yang beriman sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kufur setelah kalian sebelumnya beriman. Ma'alimu annahu kufrun, mereka enggak tahu ini adalah kekufuran. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak mengudzur mereka ya, dengan demikian maka mereka kafir. Nah, maka bagaimana? Ya walau la kana la ya'lam. Walaupun ia tidak mengetahui bahwasanya mencela Allah Rasulnya ayatnya adalah kekufuran. Bagaimana jika dia mengetahui? Maka lebih parah lagi. Kalau dia tahu ini adalah kekufuran, dia tetap cela, maka dia lebih parah lagi, lebih kufur lagi. Maka ini adalah permasalahan yang penting. Bahwasanya tidak ada perbedaan yang mengejek, mengolok-olok Allah dan Rasulnya tersebut, apakah dalam keadaan ya, bersungguh-sungguh atau bercanda, dalam keadaan ya, bodoh tidak mengetahui atau mengetahui, ya dan seterusnya. Ya, nas'allah ayat surah al-muslimin al-islam wal-muslimin. Kita mohon pada Allah agar Allah memberikan kemenangan, menolong kepada Islam dan kaum muslimin ya, dan menghinakan ya, musuh-musuh Islam. Semoga salawat dan salam tercurah kepada nabinya, ya, dan juga kepada para sahabatnya. Al-as'ilah, ya, pertanyaan. Nah, fadal dibaca sini, ya. Apa? Al-Bar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah. Su'al qala ta'ala qul a'udzu wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Alaysa fi al-ayati al-karimati ma yadullu 'ala anna al-a'mala aw al-qawla qad yakhruju min al-islam. Qad yukhriju. Qad yukhriju min al-islam wa fihi raddun 'ala al-murji'ati. Jawabun na'am. Bila syakkin fil ayati fadlun ala al-murji'ati alladhina yaquluna innahu la yakfuru illa idha i'taqala bi qalbihi wal ayatu tadullu ala annahu yakfuru mutlaqan sawa'an i'taqada am lam ya'taqid bi qalbihi wal mazihu la ya'taqiru bi qalbihi wa ma'a hadha kafara Allah subhanahu wa ta'ala qad kafartum ba'da imanikum. Tanyaan pertama. Ya, Allah Ta'ala berfirman, Qul billahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Bukankah di ayat yang mulia ini, ya, terdapat petunjuk atau dalil yang menunjukkan bahwa amal atau ucapan, perbuatan atau ucapan itu terkadang dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dan apakah di dalam ayat ini juga terdapat bantahan bagi kaum Murji'ah? Nah, kata Syekh, nah bila syak, iya benar, gak diragukan lagi bahwa dalam ayat ini terdapat bantahan bagi kaum Murji'ah yang mereka menyatakan seorang tidaklah kufur kecuali jika dia meyakini dari kolbunya. Sedangkan ayat yang mulia ini, ya, menunjukkan bahwasannya mereka kufur secara mutlak. Apakah mereka meyakini atau tidak meyakini dalam kolbunya? Apakah bercanda, ya, tidak meyakini dengan kolbunya? Wa ma'adha kuf kafarallah. Walaupun demikian Allah tetap kafirkan. Qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kalian telah kufur setelah sebelumnya kalian beriman. Nah, baik, berikutnya. Coba si Ihsan. Yuk tabaru istirzai walau. Nah, itu ada pertanyaan berikutnya. Ma aqalul istirzai ladhi yakfuru bihi sahibuh. Atau boleh juga untuk baca yukafiru bihi sahibahu. Tapi bagusnya yakfuru bihi sahibuh. Apakah batas minimal dari mengejek yang pelakunya kafir dengan mengejek tersebut, mengolok-olok agama atau ayat Allah atau Allah dan Rasulnya? Kata Syekh, laisa lahu qalilun, enggak ada yang sedikit dalam urusan mengejek ini. Fa qaliluhu katsirun, mengejeknya berarti banyak. Mengejeknya sedikit aja, saya kan cuma sedikit ngejek-ngejeknya, kamu banyak samanya. Ya. Waliyadzubillah. Kullu maka nastihza'an wa sukhriyatan fahuwa kufur. Maka setiap yang dia mengejek, mencela agama Allah, maka dia kufur. Sampai-sampai ke isyarat syafah, bibir, tangan, mata, yuk tabaru minal istihza'i walau lam yatakallam. Itu dikategorikan sebagai sebuah olok-olok walaupun dia tidak berbicara sedikit pun. Nah, Mustafa. Am jami'ul ayatil qawliyati wa ma murad minha. Jawabun, al ayatul qawliyatu yastahzi'u. Wala yastahzi'u yastahzi'u biha ahadun. Li'annahu yarul jibala wal asjara wal anhara fala majalin. Fala majalun. Fala majala litakzibi biha li'annaha alimun. Alamun. Li'annaha alamun musyahidun. Musyahadun. Wa innamal muradu. Maaf, perhatikan. Isim masuk inna, mansub. Kemudian innanya itu masuk ma, maka batal beramal inna. Itu namanya maka apa kubu amal inna. Ma yang membatalkan amal inna. Maka isim setelahnya kembali ke hukum semula, marfu bil ibtida'. Terus wa innamal muradu ayatu al-maqru'atu wal wahyu man munazzalu wa huwa al-Qur'an wa sunnah. Nah, ada pertanyaan pada firman Allah qul abillahi wa ayati. Apakah kepada Allah dan ayat-ayatnya? Al-maqsud, apakah yang dimaksud ayat di sini ayat Quran atau satu ayat Quran saja atau seluruh ayat-ayat kauniyah? Ya, apa yang dimaksud dengannya? Ngerti enggak ayat kauniyah? Ayat kauniyah itu tanda-tanda kekuasaan Allah yang bersifat kauni. Langit, gunung, matahari, bintang, sungai, lautan. Itu namanya ayat-ayat kauniyah. Itu tanda-tanda Allah yang bersifat apa? Kauni. Apa bahasa kitanya? Hah? Apa? Ya, pokoknya gitulah. Ya, itu ayat-ayat kauni. Ayat-ayat kauni namanya. Nah, antum ke mana? Ke puncak misalkan. Lihat gunung tegar. Nah, ini ayat-ayat kauniyah. Tanda-tanda kekuasaan Allah. Nah, kata Syekh di sini, maka ayat kauniyah maujudatun. Memang ada. Tapi la yastahzi bi ahadun. Enggak ada seorang pun yang mengejeknya. Mana ada orang ngejek, ya? Ngejek laut, ngejek apa namanya? Gunung, ngejek bintang, enggak ada. Li'annahu yarul jibal wal asjar wal anhar, karena dia melihat ya pegunungan, bebatuan, pepohonan. Fala majada litakzibi biha, maka enggak ada ruang, enggak ada peluang untuk mendustakan hal tersebut. Li'annaha alamun, karena dia namanya alam. Musyahad, dia dapat disaksikan. Namun yang dimaksud dengan ayat di sini adalah al-maqru'ah, ayat Al-Qur'an yang dibaca. Qul abillahi wa ayati wa rasulihi wa ayatihi, katakanlah kepada Allah, kepada ayatnya. Kalian mengolok-olok apa ayat apa? Ayat maqru'ah yang dibaca, ayat Al-Qur'an. Nah, wal wahyu al-munazzal, yaitu wahyu yang diturunkan dari Jibril. Wa huwal Qur'an wa sunnah, itu Qur'an dan sunnah. Nah, paham sini? Baik, berikutnya. Ya, Fadol Isan. Oh, udah ya. Zaki. Qala sa'il. Su'al ma ahsanul istizani. Wa ma dhabitun fil istizani bil ulama. Wa ma dhabitu, jangan ditanya. Wa ma dhabitu fil istizani bil ulama. Jawab al-ghalibu wa dhahiru ala man istahza'a bil ulama. Ulama'i annahum yastahzi'una bil ulama'i lima yahmilunahu minal ilmi la yastahzi'una bihim lidawatihim fayakuluna kulamun akrojun au akwarun au itu wazan naf'al a'raj a'raju a'war terus a'waru au kada fi jismihim wa in kana hadha la yajuzu fi haqqi kulli muslimin qala ta'ala ya ayyuhalladhina amanu la yasqar qawmun min qawmin asa ay yakunu khayran minhum wa la nisa'un min nisa'in asa ay yakunna khayran minhum fa huwa lam yasqar minal ulama'i illa li ajli ilmihim. Nah, ada pertanyaan, maqsamul istihza, apakah macam-macam bentuk istihza mengolok-olok? Wa madhabitu fil istihza'i bil ulama. Apakah ketentuan dikategorikan istihza terhadap ulama? Maka jawabannya ghalib adh-dhahir, namun yang nampak, ya, yang sering hadir, yang nampak ala man istahza'a bil ulama, bagi orang yang mengolok-olok ulama, annahum yastahzi'una bil ulama lima yahmilunahu minal ilmi. Mereka mengolok-olok ahli ilmu, mengolok-olok ulama, karena ulama membawa ilmu. La yastahzi'u bihim lidawatihim. Jadi mereka tidaklah mengolok-olok ulama karena personnya, ya, karena pribadi-pribadinya. Namun karena apa? Apa yang dibawa oleh para ulama. Nanti ke sini. Nah, in kana hadha la yajuz, walaupun hal ini enggak boleh. Ya, fi haqqi kulli muslim, pada hak setiap muslim. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la yaskhar qaumun. Janganlah suatu kaum yaskhar. Ya, janganlah suatu kaum mengejek qaumun min qaumin, mengejek suatu kaum dari kaum yang lain. Asa ayakuna khairan minhum. Bisa jadi mereka itu lebih baik daripada daripada mereka itu. Bisa jadi yang diejek ini lebih baik daripada mereka. Wala nisa'un min nisa'ihim, asa ayakuna khairan minhun. Dan juga jangan sampai para wanita mengejek sebagian satu yang lain, bisa jadi mereka itu lebih, yang diejek itu lebih, ya, lebih baik daripada mereka ini yang mengejek. Ya, fahum fahuwa la yaskhar minal ulama'i illa li ajril ilmihim. Maka mereka tidaklah mengejek ulama-ulama ini kecuali karena ilmu yang dibawa para ulama. Nah, baik, berikutnya. Betul, dibaca sini. Ya, coba si Kais. Asyaddu bila syakkin, wal istidza'u bil ulama'i qawiyun, li'annahum warasatul anbiya'i, wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qala wa innal ulama'a warasatul anbiya'i, warasatul anbiya'i. Ya, pertanyaan, hal yastawi al istihza bil rasul wal istihza bil ulama min jihatil hukum. Dari sisi hukum, apakah sama orang yang mencela ulama dengan orang yang mencela rasul atau sebaliknya? Maka kata Syekh, istihza mengolok-olok rasul itu lebih parah lagi, tanpa diragukan lagi. Sedangkan mengolok-olok ulama itu qabih, dicela, jelek, buruk. Kenapa? Karena mereka ini para ulama adalah, ya, warasatul anbiya, para pewaris para nabi. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ulama'u warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Maka falladzi yastahzi'u bil ulama, maka orang-orang yang sering mengolok-olok utama ulama, alladzina hum warasatul anbiya, yang mereka adalah pewaris para nabi, fa innama yastahzi'u bil abyan, bil anbiya, maka hakikatnya mereka mengolok-olok para nabi. Mintore kuluzum, ini kalau dari berdasarkan kelazimannya. ya, konsekuensinya. Limana yastahzi'u bihim, kenapa kalian mengolok-olok mereka? Ya. Ai bidinil bidinil ikhlas, apakah mengolok-olok lewat ya? Oh, udah liar matanya. Yang mana? Limana yastahzi'u bihim itu ya. Kenapa mereka, kenapa ia mengolok-olok mereka para ulama? Illa liwirasatihim, kecuali karena para ulama ini mewarisi dari para nabi al-ilma, ilmu. Wa hamlihim lahu, dan juga karena para ulama ini membawa ilmu dari para nabi. Nah, berikutnya apa tuh? Ilham. Li'idhaq binasi jawabun al-hukmu annahu kafirun sawa'un kana jaddan aw hazilan aw yadhaqu an-nasa aw yudhiku an-nasu nasa benar fa innahu yakfuru ba'da imanu wa dinu laysa muhallan mahallan istihza'i. Nah, apa hukum mengolok-olok agama untuk membuat orang lain tertawa? Hukumnya kata Syekh, al-hukmu anahu kafirun. Jadi poin kalau Syekh, enggak boleh termuter. Hukumnya adalah bahwasanya dia kafir. Apakah dia sungguh-sungguh atau kelakar atau dia hanya ingin membuat manusia orang lain tertawa? Ya. Fa innahu yakfuru ba'da imanih. Diulangi lagi loh sih. Dia kufur setelah keimanannya dia. Wa din laisa mahallal istihza' wa sukhriyah. Agama ini bukanlah tempatnya untuk mengolok-olok dan berkelakar. Ya, selesai berarti pembahasan ke-6. Besok insyaallah Sabtu berikutnya ke-7. Nah, sudah semakin mendekati akhir. Ya, bersabar insyaallah. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.